Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada Alhamdulillah Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita di kesempatan malam yang berbahagia ini akan melanjutkan kembali pelajaran Ad-Darsus Sadis wal Isyrun pelajaran ke-26 di mana di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membaca al-hiwar, membaca al-muhadatha, membaca dialog yang ada di Ad-Darsus Sadis wal Isyrun. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan masuk ke At-Tamarin, latihan-latihan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu iyyakum ajma'in. Sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas di pelajaran ke-26 ini. Bahwa Ad-Darsus Sadis wal Isyrun, pelajaran ke-26 ini fokus pembahasannya adalah tentang salah satu bentuk daripada al-fi'l yang disebut dengan al-fi'lul mu'tal. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-fi'l kata kerja dalam bahasa Arab jika ditinjau dari huruf yang membentuknya maka kita akan dapat membaginya menjadi dua macam fi'il. Saya ulang. Jika kita tinjau sebuah al-fi'il, sebuah kata kerja ditinjau dari sisi huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut maka kita akan temukan ada dua macam al-fi'l secara global. Ada dua macam kata kerja. Yang pertama adalah al-fi'lus sahih. Yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lus sahih adalah kata kerja yang seluruh huruf yang membentuknya adalah tidak ada huruf illah di dalamnya. Yani semua huruf yang membentuk fi'il tersebut semuanya adalah huruf-huruf yang sahih, tidak ada huruf yang illah di situ. Dan maksud daripada huruful illah adalah alif, waw atau ya. Ada tiga huruf illah yang masyhur dalam pembahasan ini bahwa huruful illah yang masuk ke dalam kategori huruful illah dan sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin bahwa maksud daripada illah di sini penyakit, yakni penyakit dalam arti bahasa. Ada huruf alif, kemudian al-wawu dan yang ketiga al-ya. Maka al-fi'lus sahih adalah kata kerja al-fi'l yang semua huruf yang membentuk huruf tersebut tidak ada satupun huruf illah. Ini semuanya huruf sahih. Maka disebut al-fi'lus sahih. Seperti contohnya misalnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, banyak contohnya, ada kataba, kemudian jalasa, kemudian qara'a, syariba, akala, waqafa, mohon maaf, waqafa nanti masuk ke dalam al-fi'il mu'tal. Contoh lainnya adalah darasa, kemudian fi'il-fi'il lainnya yang semuanya masuk ke dalam kategori al-fi'il sahih. Tidak ada huruful illah, tidak ada alif, dan tidak ada juga tidak ada al-waw, juga tidak ada al-ya. Maka fi'il yang seperti ini disebut al-fi'il sahih. Nah ini alhamdulillah sudah kita pelajari, dan sangat banyak contoh-contohnya di pelajaran-pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari. Adapun di adarsus sadis wal ishrun adalah al-fi'il yang kedua, macam yang kedua. Yani al-fi'lul mu'tal. Yani al-fi'l yang mana salah satu huruf yang membentuk fi'il tersebut ada salah satunya harful illah. Kalau bukan ada alif atau ada al-waw atau ada al-ya. Dan al-fi'lul mu'tal terkadang kita temukan al-fi'lul mu'tal terkadang kita temukan yang huruf illahnya ada di depan, di huruf yang pertama. Ya, terkadang kita temukan al-fi'lul mu'tal ini huruf illahnya di fa'ul fi'l, di huruf yang pertama. Seperti contohnya yang tadi saya sebutkan, kalimat waqafa, kata kerja waqafa yang artinya berdiri atau berhenti. Waqafa, kalau kita perhatikan di sini, huruf pertamanya adalah al-waw. Dan al-waw tadi sudah kita jelaskan, al-waw adalah salah satu daripada huruful illah. Dan huruful illahnya di sini, di contoh waqafa, ada di huruf yang pertama. Maka ini disebut al-fi'lul mu'tal al-fa. Fi'lul mu'tal al-fa. Yang mu'talnya ada di huruf yang pertama, yang di fa'ul fi'l. Seperti kalimat waqafa. Dan contoh-contoh lainnya akan kita temukan di pelajaran ke-26 ini. Dan terkadang al-fi'l mu'tal ada huruf keduanya yang huruf illahnya. Sebagaimana nanti di pelajaran 27 akan kita bahas. Seperti misalnya nama, qama, qala, dan seterusnya. Ini al-fi'lul mu'tal yang huruf illahnya ada di huruf yang kedua. Atau di ainul fi'l. Kemudian yang ketiga, al-fi'lul mu'tal yang ketiga, kita temukan ada juga al-fi'lul mu'tal yang di akhir, huruf illahnya di akhir. Ya nanti insya Allah di pelajaran 28 atau 29 akan kita bahas insya Allah huruf-huruf illah dan al-fi'l mu'tal yang kita pelajari sejak pelajaran 26 ini insya Allah. Dan khusus ad-darsus sadis wal ishrun, khusus pelajaran 26 terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya di depan, di awal huruf. Dan di sini di dialog banyak kita temukan. Seperti misalnya ada kalimat waqafa, kemudian wa'ada, kemudian ada wasala, kemudian ada wajaba, dan seterusnya. Sebagaimana akan kita baca nanti insyaAllah di latihan-latihan setelah ini. Baik, silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja bergabung, silakan lihat jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah halaman 175. Kita akan masuk ke tamarin latihan-latihan pada malam ini. Kita mulai dengan langsung at-tamrin al-awwal. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah sekali lagi, silakan buka ad-darsu as-sadis wal ishrun, pelajaran ke-26 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, safhah 175, halaman 175. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Dan sebelumnya alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum ya ikhwan? Bukhair. Alhamdulillah bukhair. Masyaallah. Hayyakallah wa barakallahu fik ya Ilham wa anta ya Aba Abdullah. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Siap ya ikhwan? Mustaidun? Insyaallah. Naam, at-tamrin al-awwal. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Di sini disebutkan hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil fa'i. Hadhihi amthilatun, ini adalah contoh-contoh lil fi'lil mu'talil fa'i. Fi'l mu'tal yang fa. Apa maksudnya al fa di sini ikhwan? Fa'ul fi'l. Maksudnya huruf pertama dari fi'il tersebut. Jadi, sebuah fi'il ada fa'ul fi'il, ada ainul fi'il, dan ada lamul fi'il. Nanti insyaallah di pelajaran berikutnya kita siapkan papan tulisnya insyaallah agar lebih jelas. Insyaallah nanti kita akan tulis maksud daripada fa'ul fi'il, ainul fi'il maupun lamul fi'il. Walaupun ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita jelaskan, tapi tidak mengapa, insya Allah nanti ke suatu saat kita akan jelaskan kembali tentang istilah-istilah ini. Dan di sini sebagai awal, sekali lagi maksud daripada lil al-fi'lul mu'talul fa', fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'il, di huruf yang pertama. Di huruf yang pertama di sebuah fi'il. Dan fi'il yang kita bahas di jilid kedua ini, sampai di pelajaran 26 ini masih terbatas di fi'il yang 3 huruf. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf atau al-fi'lu thulathi. Disebut al-fi'lu thulathi karena hanya thalathah, hanya 3 hurufnya. Tolong dibaca Ilham contoh-contoh daripada al-fi'l mu'talul fa. Tafadhal. Bismillah. Wajada. Naam. Teruskan. Wasala. Wazana. Waada. Wada'a. Wahaba. Wajaba. Waqafa. Naam, ahsant. Ahsanta ya akhil karim. Jazakallah khair. Di sini semua huruf awalnya harful illah. Alas kadzalik? Bala ya ustaz. Apa ini? Huruf illah yang mana ini? Huruf apa dia? Fa. Huruf fa. La, huruf apa ini? Ya, ini fa'ul fi'il. Huruf yang pertama yang huruf illahnya. Huruf illahnya apa ini? Al-waw. Al-waw, ahsant. Tadi saya menyebutkan ada 3. Ada sekadalik. Huruful illah ada berapa ya, ikhwan? Salas. Ada 3. Salas. Yang pertama? Alif. Al-alif. Al-alif. Kemudian yang kedua? Al-waw. Al-waw. Yang ketiga? Al-ya. Al-ya. Ini mana ini? Alif, waw atau ya? Waw. Al-waw. Dan di mana posisinya huruf illah ini? Awal. Di awal. Di awal kalimat, di awal fi'il. Dan awal fi'il, huruf yang pertama daripada fi'il itu disebut fa'ul fi'il. Masih ingat ya kawan? Huruf pertama dari sebuah fi'il disebut fa'ul fi'il. Fa'nya fi'il. Karena fi'il itu kan fi'lun. Fa', kemudian ain, kemudian lam. Hasil dari fi'lun. Huruf pertamanya fa', huruf keduanya ain, huruf ketiganya lam. Maka contoh kalimat kataba. Kataba. Itu ada fa'ul fi'il, ada ainul fi'ilnya, ada lamul fi'il. Mana fa'ul fi'ilnya dari kalimat, dari kata kerja kataba? Mana fa'ul fi'ilnya? Kaf. Huruf kaf. Kaf di awal fi'il. Sedalik dia posisinya sama ya, seperti fa' di awal. Jadi disebut apa ini kaf ini? Fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il. Kemudian ada kataba, ada ta' di tengah. Apa ini ta' di sini? Disebut apa? Fi'il. Ainul fi'il. Ba, kata ba. Huruf yang terakhir ba disebut lamul fi'il. Lamul fi'il. Nah di sini wajada, was'ala, wazana dan seterusnya sampai waqafa. Di mana harful illahnya? Fa'ul fi'il. Di fa'ul fi'il, di huruf yang pertama. Dan sekali lagi apa? Apa huruf illahnya apa ini? Huruf al-waw. Illahnya adalah al-waw. Ahsant. Dan ini disebut al-mu'tal al-fa'. Walaupun nanti akan kita bahas apa istilahnya, Habis sementara kita tinggalkan dulu, kita tidak akan sebut mustalah-mustalah yang tidak disebutkan di sini. Nanti pada waktunya akan kita jelaskan istilah-istilah yang terkait dengan al-fi'il mu'tal ini insyaAllah. Sekali lagi ikhwan, ada berapa yang disebutkan di sini? Di at-tamrin al-awwal. Wahid, ithnan, thalatha, arba, khamsa, sitta, sabah, thamaniyah. Thamaniyah tu af'al. Lalu sekitalik? Bala. Yang pertama, wajada. Mana wajada? Menemukan. Wasala. Sampai. Wazana. Menimbang. Menimbang. Wazana artinya apa? Menimbang. Menimbang. Wa'ada. Berjanji. Berjanji. Nah, berjanji. Wada'a. Meletakkan. Meletakkan. Kemudian wahaba. Menghibahkan, memberikan. Memberikan. Wajaba. Harus. Harus, wajib. Waqafa. Berdiri atau berhenti. Berhenti. Naam. Dan ini sudah, kalau sudah tidak salah, sudah kita baca. Ada sedarik, ikhwan? Qara'nahu. Ada sedarik? Ila aina wasalna? Sampai di mana kita pertemuan yang lalu? Sampai latihan kedua. Naam. Naam. Lalas, kita ulang sekali lagi. At-tamrin ats-tsani. Ta'ammal. Ta'ammal al-mithala. Thumma aktub. Mudari al-af'al al-atiyah. Ta'ammal al-mithal. Perhatikan contoh. Thumma aktub. Kemudian tulislah mudhari al-af'al, mudhari dari kata kerja al-atiyah, berikut atau di bawah ini. Dari semua kata kerja yang kita sebutkan tadi ikhwan, diminta untuk dibuat fi'il mudhari'nya. Dan sebagian ada contohnya. Seperti di sini wajada, bagaimana fi'il mudhari'nya? Yajidu. Yajidu. Asluhu, asalnya yaujidu. Yaujidu. Kalau kita mengikuti rumus, mengikuti wazannya, mengikuti timbangannya, maka fa'ala yaf'ilu. Wajada yaujidu, seharusnya begitu. Kalau mengikuti timbangannya, mengikuti wazannya, dia wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Maka kalau semua diikuti dengan timbangan itu, maka jadi wajada yaujidu. Ya, waw di sini nanti jadi huruf yang diletakkan setelah yaul mudhara'ah, yaujidu. Tapi karena dalam bahasa Arab itu berat diucapkan yaujidu, maka untuk litakhfif, untuk meringankan, dihapus ya wawnya. Untuk meringankan lidi lisan, karena bahasa Arab itu diantara karakteristiknya adalah at-takhfif. Yakni berusaha untuk memudahkan. Maka diringankan bacaannya, agak berat yaujidu, maka diringankan dengan dihapus wawunya. Jadi apa sekarang? Yajidu. Lebih ringan mana? Yaujidu atau yajidu? Yajidu. Yajidu. Maka itu yang dipilih. Wadih ya ikhwan. Wadih. Dan begitu seterusnya, fi'il setelahnya. Tafadhal ya Ilham. Lanjutkan. Waqafa. Waqafa yaqifu. Yaqifu. Asalnya apa ini? Yaqifu. Yaqifu. Naam. Teruskan. Wazana yazinu. Wazana yazinu. Asalnya? Yauzinu. Yauzinu. Naam. Terus? Wasala yasilu. Naam. Asalnya? Yausilu. Yausilu. Terus? Wajaba yajibu. Wajaba yajibu. Naam. Asalnya apa ini? Yaujibu. Yaujibu. Terus? Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Naam. Semua sudah kita terjemahkan. Nasi talik, maknanya? Bala. Nah, teruskan. Walaja yaliju. Walaja yaliju. Nah, kalau ini belum kita jelaskan tadi maknanya di awal. Walaja di sini maknahu dakhala. Walaja ma'nahu, maknanya adalah apa ikhwan? Dakhola. Dakhola. Apa tadi fi'il mudhari'nya? Yaliju. Walaja yaliju. Naam. Masih Semuanya masih wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Nah, bukan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Semuanya di mudhari', ainul fi'il, fi'il mudhari'nya adalah di kasrah. Ya. Faham tum? Di kasrah. Nah, sekarang teruskan dua lagi. Wada'a yadi'u. Wada'a yadi'u la. Lihat di situ, lihat penjelasannya. Wada'a mudhari'uhu yada'u. Yada'u. Ada penjelasan di sini bahwa wada'a mudhari'uhu, mudhari'nya adalah yada'u. Bukan yadi'u. Faham tak, Ilham? Wada'a yada'u. Asalnya apa? Yawda'u asalnya. Yawda'u. Mithlu, sama seperti li'annahu mithlu, karena dia seperti dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu, apa wazannya? Fa'ala yaf'alu. Kalau tadi sebelumnya apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini sekarang? Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu, beda lagi. Faham tum? Nah, berarti di sini wada'a, sekali lagi apa fi'il mudhari'nya? Wada'a yada'u. Dia wazannya adalah? Fa'ala yaf'alu. Ahsant. Satu lagi. Wahaba yahibu. La, dia wahaba mithlu wada'a. Lihat keterangan di sini, Ilham. Wahaba mithlu wada'a. Wahaba seperti wada'a. Apa wazannya tadi? Fa'ala yaf'alu. Silahkan. Wahaba yahabu. Wahaba yahabu. Ahsant. Asalnya apa? Yauhabu. Naam. Wazannya sekali lagi. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Dua di sini. Dua fi'il di sini. Wazannya beda dengan fi'il sebelumnya. Kalau sebelumnya fa'ala yaf'ilu. Di sini wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Ini beda rumus. Beda timbangan. Beda wazan. Faham tum? Faham. Naam. Yang dua terakhir, wada'a yada'u, kemudian wahaba yahabu. Wadih? Wadih, insyaAllah. Kita baca terlebih dahulu yang fi'il amr, baru kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Kita lengkapi sampai latihan ketiga dulu. At-tamrin al-thalith, ta'ammalil mithala. Ta'ammalil mithala. Perhatikan contoh. Thumma da, afwan, thumma sugh, thumma sugh. Sugh ini kata dari saga yasugh, fi'il amrnya sugh. Thumma sughil amra minal af'alil atiyah. Kemudian sugh, bentuklah al-amr, yani bentuklah fi'il amr dari kata kerja berikut. Sekarang di latihan ketiga kita menyebutkan fi'il amrnya sekarang. Sebelumnya di latihan pertama al-fi'lul madhi, perhatikan latihan pertama ikhwan. Latihan pertama di sini semua bentuknya adalah al-fi'lul madhi. Ala sekedarik? Bala. Ya, artinya lampau. Wajada, dia telah menemukan. Kemudian di latihan kedua jadi al-fi'lul mudhari'. Wajada, apa fi'il mudhari'nya? Yajidu, dia sedang atau akan menemukan. Sekarang bagaimana fi'ilnya? Bagaimana fi'il amrnya? Di sini ada contoh. Taqifu. Qif. La yahtaju ilal hamzah. Fi'il amr yang seperti ini, fi'il amr dari kata al-fi'lul mu'talul fa, tidak perlu ada alif di depannya. Tidak perlu ada hamzah di depannya. Seperti misalnya ini, contoh begini. Kataba yaktubu, bagaimana fi'il amrnya Ilham? Uktub. Dengan hamzah di depannya, zalik uktub. Di sini, la yahtaju ilal hamzah. Faham tum? Tidak perlu ikif atau akif, tidak perlu. Limadha? Li'anna awalahu mutaharrik. Karena huruf awalnya, huruf awal daripada fi'il amr ini, huruf awalnya mutaharrik dia. Dia berharokat. Berharokat. Beda dengan uktub. Uktub, kenapa dia butuh hamzah di depannya? Karena huruf awalnya, kaf itu, disukun. Disukun dia, tidak berharokat. Maka perlu hamzah. Uktub, kafnya kan disukun. Huruf pertamanya. Di sini, huruf pertama sudah mutaharrik, sudah berharokat. Tidak disukun. Maka sudah, tidak perlu ada hamzah di situ lagi. Faham tum? Maka langsung, kif. Wadih? Jelas insyaAllah? InsyaAllah. Taib. Silakan berikutnya tazinu. Tazinu. Sama seperti takifu, kif. Tazinu. Zin. Zin. Ahsant. Kemudian. Taidu. Taidu. Id. Id. Apa itu id? Berjanjilah. Berjanjilah. Naam. Wa ada tadi berjanji. Ya, baik. Id berjanjilah. Berjanjilah. Naam. Kemudian berikutnya halaman 176 lihat ikhwan masih ada dua soal lagi. Wahabat yahabu tahabu bagaimana? Fi'il amrnya? Iya, ingat ini wazannya fa'ala yaf'alu. Maka fi'il amrnya if'al. If'al. Ini apa? Hab. Hab. Tahabu hab. Berikutnya terakhir. Hab. Tada'u. Tada'u do' tada'u do' na'am do' do' letakkanlah. Kalau tadi tahabu hab apa tadi tahab hibahkanlah. Hibahkanlah. Berikanlah. Na'am. Barakallahu fiik. Wadha ya ikhwan? InsyaAllah. Taib. Allah yawfiik insyaAllah. Nah, naftah al-majal mustamil musyahidin. Tafadhal ya. Mengulangi lagi satu? Ya, mengulangi dari awal. Dari awal. Dari latihan pertama. Nah. Nah. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin turut berlatih di latihan-latihan atau tamrinat yang ada di pelajaran ke-26 ini, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Speaking. Now, dengan siapa? Ya. Ana Mufadil Ustaz. Naam, Mufadil, ahlan wasahlan. Dari Jakarta? Jakarta. Naam Ustaz. Naam. Halukum Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Wa anti kayf haluk ya Mufadil? Alhamdulillah ana bi khair. Siap Ummu? Insyaallah Ustaz. Baik, at-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Ummu tadi ikut dari awal? Naam Ustaz. Nah, tadi kita sudah membahas al-fi'lul madhi, al-mudhari' dan al-amr. Tiga fi'il sekaligus. Faham Ummu Fadil? Siap untuk menyebutkan fi'il madhi, kemudian mudhari'nya, kemudian amrnya langsung. Insyaallah. Naam. Silakan, di sini ada di latihan pertama, kita ambil latihan kedua. Fi'il-fi'il di latihan kedua, Umu sebutkan madinya dulu, kemudian mudhari'nya, kemudian amarnya. Wadih? InsyaAllah. Baik, tafadhali. Wajada yajidu jid. Wajada yajidu? Jid. Jid. Apa arti wajada? Mendapati. Naam. Jid. Dapatkanlah. Temukanlah. Ala sekali lagi Allah Fadil. Iya Ustaz. Nah. Teruskan. Waqafa yaqifu qif. Nah. Apa artinya? Berdirilah. Nah, teruskan. Wazana yazinu zin. Zin. Nah. Timbanglah. Wasola yasilu sil. Sil, nah. Sampailah. Sampaikanlah. Sampaikanlah, iya. Atau sambunglah. Nah. Teruskan. Wajaba yajibu jib. Jib. Wajibkanlah. Naam. Wa'ada ya itu wa'id. Naam. Berjanjilah. Walaja ya liju. Lij. Lij. Masuklah. Masuklah. Wa doa ya do'u do'. Naam. Naam. Sini do'. Naam. Wa'aba ya abu hab. Hab. Berikanlah. Naam. Syukran. Syukran ya Umma Fadil. Masya Allah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fadil dari Jakarta yang telah terhubung bersama kami dan baca beberapa latihan di kesempatan malam ini. Silakan di belakang Ummu Fadil, dipersilakan bagi Anda yang terhubung tentunya di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Linda di Bekasi. Di Bekasi, Ummu Linda. Nah, ahlan wa sahlan ya Ummu Linda. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Sihat Ummu Linda? Insyaallah. Nah, mengulang tadi apa yang dibaca Ummu Fadilah sebelumnya. Itu saja, silakan. Oh iya. Bismillah. Wajada yajidu jid. Naam. Temukanlah. Naam, tidak usah disebutkan maknanya, langsung saja tidak apa-apa. Waqafa yaqifu kif. Naam. Wazana yazinu zin. Naam. Wasala yasilu sil. Naam. Wajaba yajibu jib. Ada yang idu ide. Naam. Walaja ya liju lij. Lij, naam. Wadu'a ya du'u du'. Naam. Wahaba ya habu hab. Naam, wahaba ya habu hab. Naam, syukran. Syukran ya Umma Indah. Jazakillahu khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz mau nanya ya. Kalau seandainya misalnya gini Ustaz, kita misalnya ada misalnya teman, kita bilang ucapan terima kasih misalnya jazakillahu khairan, terus kita terima kasih atas hartanya dan keluarganya, apakah jazakillahu khairan fi ahliki wa maliki apa fi ahliha wa maliha Ustaz? Nah, kalau mau disampaikan secara langsung ke orangnya ya, maka secara langsung fi ahliki wa fi maliki. Oh, berarti dengan al-mukhatab. Naam. Oh, berarti kalau kita berhadapan sama sahabat itu pakai ki ya Ustaz. Karena zamirnya adalah anti mukhatab. Oh, iya. Mukhatabah. Naam. Mukhatab. Jazakallahu khairan. Jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Ummu Linda dari Bekasi. Barakallahu fiik. Dan berikutnya masih di layanan telepon. Naam. Kita persilakan kembali di belakang Ummu Linda Bekasi. Di 0218236543. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Isa di Bekasi. Isa ya? Isa. Isa di Bekasi. Naam. Naam. Ahlan wa sahlan ya Isa. Ahlan bik. Masya Allah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Bikhair wala bikhair. Kha wala qaf. Bikhair au bikhair. Yang betul yang mana Isa? Bikhair. Ahsant, ahsant. Ana wa ana alhamdulillah bikhair, masyaallah. Fi ayyi anta talib fil madrasah al mutawassita ya Isa? Anta talibun? Anta talib? La. Anta muwazzaf? La. Anta mudarris? La. La. لا طالب ولا مدرس لا بس خير إن شاء الله طيب يا عيسى أنت معك الكتاب يا أخي الكريم نعم نعم اقرأ التمرين الثاني اقرأ الفعل الماضي والمضارع والأمر معا تفضل وجد يجد جد نعم وقف يقف كيف نعم وزن يزن زن زن أحسنت Wasala yasilu sil. Sil, naam. Wajaba yajibu jib. Jib, naam. Wa ada yaidu id. Bagus, mumtaz. Walaja yalidu lij. Ahsant. Wa doa yada'u di. Wa doa yada'u di atau doa? Doa. Doa, naam. Doa. Ayatnya diperjelas. Doa. Doa. Naam. Terakhir. Wahabu. Ah, dia sama seperti wada ayadahu tadi. Wazamnya fa'ala yaf'alu. Wahaba yahabu had. Had, berarti wada'a. Wada'a sama. Bagaimana dari wada'a tadi? Wada'a da'u da'. Da'na, begitu pula wahaba. Wahaba yahabu had. Naam, jazakallah khair ya Isa. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Demikian Al-Akh Isa yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini dari Bekasi telah membaca di latihan kedua. Berikutnya latihan ketiga saja. Naam, khalas. Intahina minhu. Intahina. Naam, intahina min al-awwal wa tsani wa tsalits. Fa'an naqra at-tamrin ar-rabi' lan. Sekarang kita masuk ke latihan keempat. Naam. Nah, ma'asyir ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk latihan keempat sekarang. At-tamrin ar-rabi'. Dan ini sepertinya contoh-contoh penggunaan daripada al-fi'lul mu'tal di kalimat sempurna. Kalau kita lihat di sini, ada banyak al-fi'lul mu'tal yang dimasukkan dalam kalimat. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana menggunakan kata-kata al-fi'lul mu'tal tersebut dalam kalimat sempurna. Di sini ada 11 kalimat. Ana minta al-akh Ilham yaqra al-awwal wa anta ba'da dhalika anta ya Abu Abdullah rakam tsani. Baik, anta al-awwal ya Ilham. Rakam awal. Al-awwal. Nah, perintahnya di sini sebelumnya apa perintahnya di sini? Ilham, tolong dibaca. Iqra ma yali. Naam, iqra ma yali. Naam. Ma mana iqra ma yali? Bacalah apa-apa yang berikut ini. Naam. Mata tasilut ta'iratu minal min minal wala min? Min. Naam. Min barisa. Min barisa. Baris yani Paris yani. Oh. Naam. Oh, naam. Faham talan? Tasilu fi saati saatil hadiyata hadiyata ashrata wan nisfi wan nisfi wan nisfi. Sekali lagi al-akhil karim, mata tasilu ta'iratu min barisa min barisa, banyak panjang ra'nya panjang, min barisa. Naam. Tasilu fissatil hadiyata ashrata wa nisfi. Fissatil hadiyata. Panjang-panjang yang bagus. Tasilu. Fasilu. Tasilu fissatil hadiyata ashrata wa nisfi. Wa nisfi. Naam. Terjemahkan, terjemah akhir kirim. Mata wasalah, apa dari wasalah? Sampai. Tiba. Nah, mata tasilu. Kapan dia saat itu sampai? Min Paris. Dari Paris. Enam. Tasilu ya, sampai. Sampai jam 11 itu saja. Naam, al-hadiyata asyrata jam 11. 11 wan nisf dan setengah. Nah, apa maksudnya wan wa di sini wan nisf? Lewat. Oh. Lewat setengah jam. Lewat setengah jam. Naam. Berarti bagaimana terjemahannya? Sampai pada jam? Sampai jam setengah 12. Naam, astagfirullah. Anda katakan jam 11.30. Lewat 30 menit. Naam, ahsan. Barakallahu fiik ya akhil karim. Ana an-nisf di sini maksudnya nisfu setengah daripada 1 jam. Setengah 1 jam 60 menit. Ala sekadalik. Balas. Nisfu hukam setengahnya berapa? 30. Nazalik. Idan nisfu sa'ah, yani maksudnya 30 menit. Naam, barakallahu fiik. Syukur ya akhil karim. Nah, naftah al-majal al-mustamil musyin. Langsung saja kita buka untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Nah, ikhwatul Islam bergar, azakullah, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Roja. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Yang insyaallah akan kita simak bersama. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Dari mana? Umar Abdillah. Nah, Ustaz Ma'ruf. Nah. Alan wa salam ya Umar Abdillah. Alan wa salam tiku. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Syukran laki. Afan. Siap Umar Abdillah? Ya insyaallah. Naam. Sampai di mana kita sekarang? Atsani. Atsani, latihan berapa sekarang? Kedua, empat. At-tamrin ar-rabi'. Naam, latihan keempat, rakam atsani. Atsani. Naam. Ana minta Umar Abdillah baca dua soal sekaligus. Iya. Naam, atsani thumma ba'da dzalika atsalits. Naam, tafadhali. Atsani. Yajibu 'alaina an nafhama Qur'ana karima wa na'mala bihi. Naam. Sekali lagi Umar Abdillah, masyaallah. Lancar sekali bacaannya. Ulang sekali lagi. Yajibu 'alaina an nafhama al-Qur'ana karima wa na'mala bihi. Naam. Terjemah. Wajib atas kami untuk memahami Al-Qur'an yang mulia dan beramal dengannya. Dan beramal dengannya. Naam, ahsanti. Wasil. Sebelumnya mana al-fi'il mu'tal di sini? Umar Abdillah. Di nomor 2 ini mana? Yajibu. Ya yajibu. Ini fi'il madhi wala fi'il amr? Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Wajabah. Wajabah, naam. Ahsanti. Teruskan, al-tharith. Al-tharith. Qolali at-tabibu. Naam. Wa'ayal kursa ala. Nah, al-kursa. Wa'ayal kursa ala lisani. Isani tuma ablahu. Tuma ablahu. Naam, langsung ke ba. Tuma ablahu. Tuma ablahu. Naam. Sekali lagi, Umar. Qala lit-tabibu. Qala lit-tabibu. Wa'ayal kursa al-lisani. Tuma ablahu. Naam, tuma ablahu. Naam. Naam, terjemah. Qala lit-tabib. Pak dokter, letakkan al-kurs obat yang berbentuk dia bulat. Al-kurs kapsul, kapsul lah, kapsul begini. Ini yang bulat begini. Bulat begini. Seperti misalnya obat antimo misalnya yang tablet, nah itu nam, yang tablet itu tablet ya, tablet namanya, nam tablet, nam minum atau letakkan apa? Minum letakkan tablet ini di atas lidahmu. Nam di atas lidah. Kemudian telanlah. Nam, summa bela'hu, telanlah dia. Ada hu di belakang itu, hu ini kembali ke al-kurs. Al-kurs, nam. Sekali lagi, bagaimana terjemahannya? Berkata kepada aku, Bapak Dokter, ya. Letakkan obat ini di lidahmu, nah. Kemudian telanlah dia. Kemudian telanlah dia, ahsanti. Syukuran, syukuran ya Umar Abdillah. Ya. Wa jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Telah terhubung bersama kami dari Solo, Umar Abdillah di malam hari ini. Nam, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon 0218236543. Nam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Dengan Abu Salma. Abu Salma dari Pondok Kopi. Nah, dari Abu Salma Pondok Kopi. Nah, Abu Salma Pondok Kopi. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bik. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bikhair. Wa kaifa hatta anta Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah ya Abu Salama. Masyaallah. Syukran. Syukran lak ya akhil karim. Afdal Ustaz. Ma'ak alkitab ya Abu Salama? Ma'am Ustaz, indi kitab. Baik. Aina wasalna al-an? Sampai di mana kita sekarang? Aina wasalna? Rakam? Rakam ar-rabi. Ar-rabi, na'am. Iqra rakam ar-rabi wal-khamis ba'da dhalik. Fahimta? Bismillah. Na'am. Tajibuni fil bayti ba'da salatil isai insya'allah. Na'am, masya'allah. Qira'ah muntazah. Mana tanya? Sekali lagi. Abah Salma. Satajibuni fil bayti ba'da salatil isai insya'allah. Insya'allah, na'am. Terjib. Kamu akan mendapatiku di rumah setelah sholat isya, insya'allah. Insya'allah. Mana di sini al-fil mu'talnya, ya Abah Salma? Tajidu. Tajidu. Ada sin di depannya, apa sin apa ini? Untuk apa fungsinya sin ini? Satajidu, ada sin. Apa fungsi sin di sini? Fungsinya untuk menunjukkan waktu apa Ustaz ya? Anak-anaknya, bukan antu yang mananya. Nah, sin itu betul sekali, untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan waktu. Nah, tapi waktu-waktu apa ini? Waktu apa ini? Waktu. Ini digabung dengan fi'il mudhari. Waktu yang akan, Ustaz. Naam, al-mustaqbal. Naam, sehingga sin itu menyebabkan al-mudhari yang tadinya ada dua kemungkinan waktu, sekarang atau yang akan datang. Sekarang jadi bagaimana? Waktunya hanya satu saja, yang akan? Iya. Yang akan datang. Kamu akan mendapatiku di rumah. Naam, ahsanta. Begitu maksud daripada sin. Fahimta ya Aba Salma? Fahimta Ustaz. Naam. Teruskan, Al-Khamis. Al-Khamis, kif huna ya sa'iku. Sa'iku. Ya sa'iku. Naam. Ana uridu an unzila. Uridu an? Uridu an anzil. Anzila. Uridu an anzila. Uridu an anzila. Dia dari kata nazala. Yanzilu. Yanzilu. Berarti ana? Anzilu. Anzilu. Ada an sebelumnya. Jadi bagaimana? Kalau ada an fi'il mudhari sebelumnya an, jadi apa ini? Masih ingat ya Abu Salma, mansub. Oh iya iya, mansub. Nah, jadi uridu an anzila. Anzila. Faham tak? Faham. Asalnya anzilu. Nazala. Nazala yanzilu. Nah, ana anzilu. Anzilu. Pakai an sebelumnya. Jadi bagaimana an? Anzila. Ahsanta. Tarjim, tarjim ya akhil karim. Berdirilah di sini ya sa'ik. Nah, di sini tidak mungkin artinya berdiri. Kif, berhenti ya Ustaz. Nah, di sini artinya berhenti. Nah. Berhentilah di sini ya sa'ik. Apa itu sa'ik? Ya sa'iku. Sa'iku ini nama orang Ustaz ya? La, la. Dia dari kalimat sa'qa. Ya suku, yang menyupir. Yang apa Ustaz? Yang menyupir, berarti apa ini sa'iq? Supir. Oh ini. Nah, fa'il. Driver, pengemudi. Fa'il. Nah, al-fa'il, naam. Isim fa'il, dari kalimat sa'qa. Ya suku. Naam. Fahuwa sa'iqun. Naam Ustaz. Jadi apa terjemahan tadi? Berhentilah di sini wahai supir. Iya. Ana uridu an anzila. Saya ingin turun. Iya, ahsanta. Ahsanta ya akhil karim. Mana al-fi'il mu'tal di sini, ya Aba Salma? Kif, Ustaz. Kif. Asalnya apa itu? Bagaimana madinya? Madinya waqafa. Mudhari'nya? Yakifu. Waqafa yakifu. Fi'il amrnya? Kif. Kif, ahsanta. Syukran. Syukran ya Aba Salma. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz? Nah, soal? Satu Ustaz. Nah? Mau bertanya satu ini tentang Tafadhal. Tentang wahabah ini Ustaz. Wahabah, ya. Saya melihat fi'il amrnya sama yang wahabah Ustaz. Yang Ada yang dia ilatnya di alif. Ini kan saya baca ini buku ini ada haba ya habu. Di pelajaran setelahnya sepertinya. Oh betul Ustaz ya. Sebentar sebentar. Di pelajaran sebelumnya setelahnya. Halaman berapa antum temukan kalimat haba? Haba ya habu. Ini saya baca buku Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Ini kan saya lihat sama. Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Oh, bukan buku ini, bukan. Bukan Ustaz. Bukan. Kan, oh. Kita lihat gitu Ustaz. Ada kalau ada kata kerja bagaimana? Di sini ada haba ya habu, kemudian amrnya sama hab. Ya ya ya ya. Nanti kita cek lagi insyaallah. Saya belum tahu. Nanti kita cek lagi insyaallah. Syukran Ustaz. Baik, baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Salma Pondok Kopi yang telah terhubung bersama kami dan telah membaca pada latihan keempat ini di nomor 5. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6 dan juga nomor-nomor berikutnya bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543 6. Ya, halo. Nah, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu Said di Bogor, Ustaz. Umu Said di Bogor. Silakan sebelum kita lanjutkan di kecilkan terlebih dahulu ya. Volume radio atau televisinya. Halo. Umu Said menyaksikan melalui televisi sepertinya. Radio, Ustaz. Oh, radio. Nah, suaranya jelas sekali. Nah, ahlan wa sahlan ya Umu Said. Ahlan bik. Nah. Ikuti yang di gagang telepon saja Umu Said. Nah, jangan yang di suara di radionya. Nah. Silakan langsung at-tamrin ar-rabi' masih ar-rabi' rakam as-sadis. As-sadis. Naam. As-sadis. Zin li kilu giraman min as-sukkari ya baqalu. Naam, marat tsaniyah ya Umu. Zin li kilu giraman minas sukkari ya baqalu. Naam, ahsant. Tarjimi. Berikanlah beberapa kilogram zin. Wazana yazinu zin. Timbang, Ustaz. Naam, timbanglah. Timbanglah untukku beberapa kilogram gula wahai pedagang. Bakal pedagang sembako ya. Pedagang sembako. Naam, dia pedagang sembako. Naam. Di sini ada keterangan di bawahnya Umu, tolong dibaca. Wa yajuzu zinni kilu giroman. Naam. Min as-sukkar ya bakal. Nah, di sini boleh juga Umu boleh bilang zinli, timbanglah untukku, atau langsung saja zinni. Zinni. Naam. Jadi li-nya diganti dengan langsung ya. Yang menunjukkan saya. Dan nunnya di situ jadi musyaddadah. Jadi dua nunnya seakan-akan. Naam. Faham ti? Insyaallah. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini ya Umu Said? Zin. Al-madi? Al-madi wazana. Al-mudari? Yazinu. Yazinu, naam. Teruskan Umu. As-sabi'. As-sabi' ya Salma, do'i hadal kitab ala maktabi. Naam. Wahai Salma, letakkanlah buku ini di atas mejaku. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini ya Umu Said? Fi'il mu'tal do'i. Naam. Do'i. Kenapa ada do'i di sini? Kenapa ada ya di sini? Ini mu'anas Ustaz. Naam, karena di sini yang diperintahkan adalah mukhatabah. Naam. Anti, da'i anti. Naam. Kalau anta saja bagaimana Umu? Da'. Naam, tanpa ya. Tidak keberatan ke dua soal lagi Umu? Iya, naam. Samania dan tis'a karena pendek silahkan. Samania. Lima samania, lima zataquhuna ya akhi. Naam. Ijlis. Marhaban sekali ya Umu, sekali lagi. Limadza taqifu huna ya akhi? Ijlis. Naam. Tarjimi. Mengapa kamu berdiri di sini wahai saudaraku? Naam. Duduklah. Ijlis, duduklah. Naam. Amadza. Aina al-fi'l mu'tal huna? Taqifu. Taqifu. Naam. Al-madi? Al-madi waqafa. Naam. Waqafa yaqifu. Naam, al-mudari'u huwa waqifu. Waqafa yaqifu. Naam, ahsant. Naam. At-tasi, satu lagi umum? La taqif fit tariqi. Naam. Jangan kamu berdiri di jalan. Naam. Jangan kamu berdiri di atau berhenti di berhenti di jalan. Naam. Sama, ini juga fi'il mu'talnya adalah waqafa yaqifu. Naam. Yaqifu. Naam. Naam. Syukran. Syukran ya Umma Sa'id. Jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sampai nomor ke 9. Terima kasih. Umu Sa'id dari Bogor. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya masih tersisa dua soal lagi. Dua nomor di latihan keempat ini. Silakan. Di 0218236543 kita sapa kembali. Naam. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Apa Ustaz Mufadil Ustaz? Naam, labas, labas. Mufadil naam. Naam, sedang bersemangat seperti yang Mufadil malam ini. Baik. Silakan ya Umma Fadil nomor 10 dan 11. Al-Ashir wa al-Hadiyata Ashir. Naam. Ustaz, anak saya mau mencoba nih, anak saya. Siapa? Anak beliau. Anak saya mau Fadil, ya. Siapa? Anak dari Umma Fadil. Ah, siapa? Siapa? Dafa. Dafa. Dafa. Ini Fadil, Fadil, Fadil. Fadil, naam. Ahlan wa sahlan ya Fadil. Ahlan wa sahlan ya Fadil. Naam. Ahlan bik. Naam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Naam. Ana bikhair alhamdulillah. Kam umruka al'an ya Fadil? Kam umruka al'an ya Fadil? 16. 16. أنت طالب ثانوية ولا العالية؟ طالب متوسطة؟ عالية. عالية، نعم، ما شاء الله، أهلا وسهلا. تفضل يا فاضل، اقرأ رقم العاشر. نعم. قال الله عز وجل نعم. سورة سبأ. نعم، استلأ إني أبو فاضل يا، بكمانا؟ يا فاضل؟ Setelah antum baca, selain nomor sebelasnya ayahnya, abinya. Bisa begitu ya, insyaAllah. Naam. Naam. Labas, teruskan. Ayo, teruskan. Al-Ashir. Qala Allahu Azza wa Jalla fi surati Sabah. Ya. Nah. Tamahal qalilan, pelan-pelan sedikit. Naam. Agar yang lainnya bisa mengambil faidah, antum pelan-pelan afadil. Qala Allahu Azza wa Jalla. Nah, seperti itu. Qala Allahu Azza wa Jalla fi suratin Saba. Fi suratin, begitu? Saba. Fi suratin. Atau fi surati. Fi surati Saba. Nah, sabain, wala sabaan, wala sabaun. Fi surati sabain. Nah, hidupkan semua harakatnya ya Fadil. Wasil, teruskan. Ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Masya Allah, masya Allah, kira'a tayyibah. Tarjim. Ya alamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui. Siapa yang mengetahui di sini? Apa-apa yang masuk di bumi. Siapa yang mengetahui? Tamahal ya mahlan-mahlan ya Fadil. Dia mengetahui. Siapa yang mengetahui di sini? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa-apa yang keluar dari bumi. Nah, betul. Yalij, keluar atau masuk? Yang masuk dari bumi. Yang masuk dari atau ke? Yang masuk ke bumi. Nah. Wa ma yakhruju minha. Ah, apa yang keluar darinya. Naam, dan apa yang keluar darinya? Teruskan. Wama yang zilu minas sama'i. Naam. Dan apa yang turun dari langit? Turun dari langit. Wama ya'ruju fiha. Wama ya'ruju fiha. Dan apa-apa yang diangkat darinya? Ya'ruju yang naik. Oh, dan apa-apa yang naik darinya? Nah, fiha yang kepadanya. Dan apa-apa yang naik kepadanya? Naam. Wahuwa rahimul ghafur. Wahuwa rahimul ghafur. Dan dialah maha pengasih, lagi maha penyayang. Maha pengampun. Lagi maha pengampun. Naam. Lagi maha pengampun. Naam. Al-ghafur, maha pengampun. Ahsant. Mana di sini ya Fadil? Mana al-fi'l mu'talnya di sini? Yaliju. Naam. Sepertinya masih di sampingnya ada umumnya sepertinya. Yaliju. Taib. Apa madhi daripada yaliju? Apa bentuk al-madhi dari yaliju? Ini fi'l mudhari'. Ala sekadalik? Bala. Ma madhihi. Apa bentuk madhinya? Walaja yariju. Ahsant. Naam, barakallahu fiik. Satu lagi tidak mengapa, Fadil? Atau mau diganti dengan abinya sekarang? Bapak. Naam, bas. Fadil saja, naam. Fadil saja, naam. Ana Amzah, naam. Kepadal, Fadil ya Fadil. Ikra, al-hadiyata asyar. Faqala ta'ala fi surati syura. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'u, yahabbu liman yasha'u inatan, wa yahabbu liman yasha'u dhukur. Naam, wa yahabu. Sekali lagi, wa yahabbu liman. Wa yahabbu liman yasha'u inatan, wa yahabbu liman yasha'u dhukur. Naam, naam. Tarjim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura. Naam. Lillahi mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan yang di langit dan yang di bumi. Naam, kerajaan langit dan bumi. Naam. Yakhluqu ma yasha. Naam. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Naam, sahih. Yahabbu liman yasha'u inatha. Ya, wahaba yahabu, apa artinya? Dan dia yang memberikan yang kepada dan dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki? Inatha. Inatha. Anak-anak perempuan. Oh ya, anak-anak perempuan. Naam, inatha di sini maksudnya al-banat, anak-anak putri. Naam. Dialah Allah yang Maha memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki inatha, anak-anak perempuan. Teruskan. Wayahabul man yasha'u dzukur. Wayahabul man yasha'u dzukur. Dan memberikan apa-apa saja yang ia kehendaki dari anak laki-laki. Naam, ahsanta ya Fadil. Barakallahu fiik. Sebelumnya mana fi'il mu'talnya di sini? Mana fi'il mu'talnya sebelum kita tutup pegangan teleponnya, ah Fadil? Mana fi'il mu'tal di sini? Yakhluqu. Hah? Fi'il mu'tal yakhluqu? Mutaakkid, yakin? Nah, ada saya keluku. Yahab. Yahabu. Yahabu. Apa fi'il madinya? Wahaba. Al-madi. Wahaba. Fi'il amrnya? Fi'il amrnya? Hab. Ahsanta ya Fadil. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik ya Fadil. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pekan ke depan. Insyaallah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Ah, Fadil yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Dan itu adalah penelpon terakhir juga. Sepertinya begitu. Kesempatan ini, Ustaz. Dan mungkin akan ada disampaikan sebagai penutup atau perlu kita bacakan terlebih dahulu? Tafadhal. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan tentu saja. Naam, Ustaz. Baik, yang pertama bertanya, assalamualaikum. Pada latihan keempat nomor 5. Naam. Latihan 4 nomor 5. Ya. Kenapa di nomor tersebut ditulis anzila bukan unzila? Di fil mana? Nomor? 6. Nomor 6, latihan keberapa tadi? Latihan 4, nomor 5. Latihan 4. Nomor 5. Bagaimana tadi pertanyaannya? 6, kenapa di situ anzila, bukan unzila? 6. Karena di sini fi'il madinya adalah nazala. Nazala, maka fi'il mudhari'nya adalah yanzilu. Nanti sempat kita tadi kalau tidak salah Abu Salma tadi yang membacanya. Di sini kita jelaskan bahwa anzila fi'il madinya adalah nazala, turun. Nazala fi'il mudhari'nya yanzilu. Maka kalau dhamirnya ana, maka menjadi ana anzilu. Ana anzilu. Kemudian kita perhatikan di sini ada kalimat uridu an, ada an. Ada harfu an, harful yang menyebabkan, huruf yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Maka menjadi ana uridu an anzila. Kalau unzila, maka fi'il lain lagi itu. Itu bukan fi'il mudhari. Yanzilu, maka itu lain. Nah, salah paham sepertinya penanya. Penanya mungkin melihat Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Nah, kalau ini maksud unzila dalam surat Al-Baqarah di setelah ayat tentang puasa, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Unzila di situ fi'il madhi. Bukan yang disebutkan sih, lain lagi dia. Dia fi'il madhi mabniun lil majhul. Fi'il madhi yang bentuknya pasif. Unzila, yang diturunkan. Kalau ini, dari kalimat, nazala yanzilu, turun. Bukan diturunkan. Nah, jadi jangan salah paham di sini. Ini anzilu. Dari fi'il madhi, nazala yanzilu. Ini fi'il mudhari. Kemudian di sini karena ada an, uridu an, ada an di situ. Maka fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Uridu an anzila. Adapun di firman Allah Subhanahu wa taala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, unzila itu fi'il madhi. Dia belakangnya fathah memang karena memang harakatnya demikian. Bukan karena mansub karena ada huruf an setelahnya tidak ada. Dia fi'il madhi yang bentuknya pasif atau mabniun lil majhul. Naam. Jadi jangan salah paham. Ini yang ini beda dengan yang di Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan paham insyaallah. Sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya bertanya tentang mufradat mungkin. Ustaz, apa perbedaan wala dan wama yang menunjukkan meniadakan? Pernah kita bahas bahwa la dan ma memang terkadang punya makna yang sama. Hanya saja la biasanya dipasangkan dengan al-fi'lul mudhari'. Dan ma dipasangkan dengan al-fi'lul madhi. Ini perbedaan begitu. Perbedaannya jika la dan ma sama-sama maknanya nafiyah, menafikan yang artinya tidak, maka la biasanya digabung setelahnya dengan fi'il mudhari. Misalnya, la yakhruju. Dia tidak keluar. La yakhruju. La setelahnya fi'il mudhari. Tapi kalau ma, maka ma setelahnya al-fi'lul madhi. Ma kharaja. Dia tidak keluar. Maknanya sama. Hanya saja yang pertama adalah waktunya al-mudhari. Dan yang kedua waktunya adalah al-madhi. Naam. Wassalamualaikum. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di layanan pesan singkat, Ustaz. Dan menutup kajian kita, silakan. Naam, kita sudah membahas tentang al-fi'lul al-mu'tal. Al-fi'lul mu'tal. Dan tadi perlu kita ingatkan sedikit bahwa pembahasan ini berawal dari pembahasan kita bahwa al-fi'il itu terbagi menjadi dua. Al-fi'il, jika ditinjau dari huruf yang membentuk fi'il tersebut, maka ada dua macam. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan namanya al-fi'ilus sahih, dan yang kedua al-fi'ilul mu'tal. Al-fi'lus sahih, yani manakala semua huruf yang membentuk fi'il tersebut adalah tidak ada huruf illahnya. Maka kalau ada fi'il semua hurufnya kita temukan tidak ada harful illahnya. Dan harful illah di sini ada tiga. Apa tadi ikhwan? Apa saja harful illah itu? Yang pertama al-waw. Al-waw, al-alif, al-ya. Nah, seperti kataba misalnya, kalimat kataba ini al-fi'l sahih. Mengapa demikian? Karena huruf-huruf yang membentuk fi'il kataba ini tidak ada satu pun huruf illah. Kaf bukan huruf illah. Ta bukan huruf illah. Ba juga bukan huruf illah. Maka disebut al-fi'l sahih. Ini secara global saja. Kita tidak membahasnya rinci seperti yang disebutkan dalam buku-buku nahwu para ulama kita. Kemudian yang kedua, tadi kalau tadi al-fi'l sahih, sekarang al-fi'l mu'tal. Al-fi'l mu'tal adalah fi'il yang di antara hurufnya ada huruf-huruf illahnya, ada huruf illahnya. Maka kita temukan misalnya kalau bukan ada alif atau ada waw atau ada ya. Yang baru kita pelajari sekarang di pelajaran 26 ini adalah al-fi'lul mu'talul fa'. Fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya di depan. Di huruf yang pertama daripada fi'il tersebut. Contohnya sudah kita baca sebagian besarnya. Ada wajada. Wajada kenapa disebut fi'il mu'tal ya ikhwan? Wajada. Kenapa disebut al-fi'il mu'tal di situ? Karena harful illah. Nah, di sini dalamnya fiha harful illah. Mana harful illahnya? Al-waw. Di mana posisi huruf illahnya? Di mana posisi? Al-awwal fa'ul fi'il. Di awal fi awalil kalimah fi fa'il fi'il. Di awal kata kerja dan dia awal kata kerja fi'il itu disebut fa'ul fi'il. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tasrif baik madhi maupun mudhari maupun amrnya, alhamdulillah. Dan barusan kita baca contoh-contoh yang cukup banyak penggunaan dari fi'il mu'tal dalam baik dalam contoh-contoh kalimat sederhana dan juga yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan insyaallah nanti fi'il mu'tal yang berikutnya akan dijelaskan di pelajaran setelahnya lagi insyaallah. Mohon kehadirannya terus dan terus konsentrasi dalam belajar bahasa Arab ini. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Saya tutup. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.